Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob S.H.M.A. cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 dimulai dari halaman 617. Kitab halal dan haram. Bab keempat. Bab keempat tentang bagaimana keluarnya orang yang bertobat dari kezaliman-kezaliman kehartaan. Ketahuilah bahwa siapa yang bertobat dan dalam tangannya ada harta yang bercampur, maka ke atas pundaknya tugas pada memperbedakan yang haram dan mengeluarkan yang haram itu. Dan suatu tugas lagi tentang tempat penggunaan yang dikeluarkan itu. Maka hendaklah diperhatikan pada dua tugas tersebut. Perhatian pertama, tentang bagaimana memperbedakan dan mengeluarkan itu. Ketahuilah bahwa tiap-tiap orang yang bertobat dan dalam tangannya sesuatu yang haram, yang diketahui bendanya dari rampokan atau simpanan orang atau lainnya, maka dalam hal ini urusannya mudah. Maka haruslah ia memperbedakan yang haram itu. Dan kalau harta itu meragukan dan bercampur baur, maka tidaklah terlepas, ada kalanya berada dalam harta yang mempunyai keserupaan, seperti biji-bijian, uang emas dan perak, atau nukut dan minyak. Dan ada kalanya berada dalam benda yang berbeda-beda, seperti budak-budak belian, rumah-rumah, dan kain-kain. Maka kalau ada dalam benda-benda yang berkeserupaan atau adanya meratai dalam harta semuanya, seperti orang yang mengusahakan harta dengan berniaga, yang diketahui bahwa orang itu berdusta pada sebagian perniagaannya dalam mencari keuntungan dan bertindak benar pada sebagian yang lain. Atau orang itu merampas minyak orang dan mencampurkannya dengan minyak sendiri. Atau ia berbuat demikian pada biji-bijian atau dirham atau dinar. Maka tidak terlepaslah yang demikian itu, ada kalanya jumlahnya diketahui atau tidak diketahui. Kalau jumlahnya diketahui, umpamanya diketahui bahwa sejumlah setengah dari hartanya itu haram, maka haruslah ia memperbedakan yang setengah itu. Dan jika sulit, maka baginya dua jalan. Salah satu dari dua jalan itu mengambil menurut yang diyakini. Dan satu jalan lagi mengambil menurut yang berat dugaan. Dan keduanya itu telah dikatakan oleh para ulama tentang keraguan jumlah rakaat salat. Dan kami tidak membolehkan pada salat kecuali mengambil dengan yang diyakini. Karena asalnya adalah masih dalam tanggungan, lalu memakai istishab, dan itu tidak berubah kecuali dengan suatu tanda yang kuat. Dan tidak adalah pada bilangan rakaat itu tanda-tanda yang dapat dipercayai. Adapun di sini, maka tidaklah mungkin dikatakan bahwa yang asal ialah apa yang dalam tangannya itu haram. Tetapi itu adalah suatu kesulitan, maka bolehlah ia mengambil dengan keras dugaan secara ijtihad. Tetapi yang warok, ialah mengambil dengan yang diyakini. Kalau menghendaki warok, maka jalan untuk menjaga dan berijtihad ialah tidak menetapkan yang tinggal selain jumlah yang diyakininya bahwa itu adalah halal. Dan kalau ia berkehendak mengambil dengan dugaan, maka jalannya umpamanya bahwa dalam tangannya ada harta perniagaan yang telah rusak sebagiannya. Lalu ia yakin bahwa setengahnya halal dan sepertiganya, umpamanya, haram. Dan tinggallah seperenam yang dilakukan. Maka ditetapkanlah pada yang seperenam itu dengan keras dugaan. Dan begitulah kiranya cara berhati-hati pada tiap-tiap harta. Yaitu bahwa dipotong kadar yang diyakini dari kedua belah pihak tentang halal dan haramnya. Dan kadar yang diragukan itu, jika keras dugaannya haram, niscaya dikeluarkan. Dan jika keras dugaannya halal, niscaya boleh baginya menahaninya. Dan yang warak ialah mengeluarkannya. Dan jika ia ragu padanya, niscaya boleh menahan. Dan yang warak ialah mengeluarkannya. Dan warak ini adalah lebih kuat, karena barang itu menjadi diragukan. Dan boleh menahannya karena berpegang bahwa barang itu dalam tangannya. Maka adalah kehalalan itu mengerasnya dan telah menjadi lemah sesudah yakin bercampurnya dengan yang haram. Dan mungkin dikatakan bahwa yang asal ialah pengharaman. Dan ia tidak mengambil kecuali apa yang keras dugaannya bahwa barang itu halal. Dan tidaklah salah satu dari kedua belah pihak itu lebih utama dari yang lain. Dan tidaklah jelas bagiku sekarang tarjih atau menguatkan salah satu daripadanya. Dan itu adalah sebagian dari hal-hal yang menyulitkan. Kalau ada yang mengatakan, umpamakanlah bahwa ia mengambil dengan yakin, tetapi yang dikeluarkannya tidak diketahuinya bahwa itu benda yang haram. Lalu mungkin yang haram itu apa yang masih dalam tangannya, maka bagaimanakah ia tampil kepada barang itu? Jikalau ini boleh, niscaya bolehlah dikatakan, apabila bercampur bangkai dengan 9 hewan sembelihan, maka bangkai itu adalah 1/10. Lalu bolehlah ia melemparkan satu yang mana saja yang satu itu dan mengambil serta menghalalkan yang tinggal. Tetapi dapat dikatakan, mungkin bangkai itu termasuk dalam apa yang masih tinggal. Bahkan, kalau dilemparkannya 9 yang tinggal satu, niscaya tidak juga halal. Karena mungkin yang satu itu yang haram. Maka kami menjawab, bahwa penimbangan ini adalah sah. Jikalau tidaklah harta itu menjadi halal dengan mengeluarkan gantinya, supaya berjalanlah pergantian padanya. Adapun bangkai, maka tidaklah berjalan penggantian padanya. Maka hendaklah dibukakan tabir dari kesulitan ini dengan mengumpamakan pada dirham tertentu yang serupa dengan dirham yang lain. Pada orang yang mempunyai dua dirham. Salah satu dari keduanya itu haram yang telah serupa bendanya. Dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ditanyakan tentang hal seperti ini, lalu beliau menjawab, ditinggalkan semua sehingga jelas. Beliau telah menggadaikan bejananya, maka tatkala beliau melunasi hutangnya, lalu oleh yang menerima gadaian itu membawa kepadanya dua bejana. Seraya berkata, saya tidak tahu yang mana dari dua ini bejana Tuhan. Maka Ahmad bin Hanbal meninggalkan keduanya, kemudian ia menerima gadaian itu berkata, ini yang bejana Tuhan, aku sesungguhnya ingin mencoba Tuhan. Maka Ahmad bin Hanbal melunaskan hutangnya dan beliau tidak mengambil barang gadaian itu. Dan ini adalah warok namanya. Tetapi kami mengatakan bahwa yang demikian itu tidaklah wajib. Maka hendaklah kita umpamakan persoalan tentang uang dirham yang mempunyai pemilik tertentu yang hadir di situ. Lalu kami mengatakan, apabila dikembalikan kepadanya salah satu dari dua dirham, dan ia rela dengan demikian serta diketahuinya keadaan yang sebenarnya, niscaya halalah baginya dirham yang satu lagi. Karena tidaklah terlepas, ada kalanya yang dikembalikan itu pada ilmu Allah itulah yang diambil dahulu. Maka dengan demikian telah berhasillah maksud. Dan jikalau bukan yang demikian, maka sesungguhnya telah berhasillah bagi masing-masing sedirham ke dalam tangan pemiliknya. Untuk menjaga atau itiat ialah keduanya jual, menjual dengan mengucapkan kata-kata. Kalau tidak dilaksanakan yang demikian, niscaya terjadilah ambil-mengambil dan ganti-menggantikan dengan semata-mata beri-memberi atau mu'atoh itu. Dan kalau orang yang dirampok telah hilang suatu dirham kepunyaannya dalam tangan perampok yang sukar memperoleh dirham itu sendiri, dan ia berhak tanggungan dari si perampok itu, maka manakala diambilnya dirham dari si perampok, niscaya berhasillah mengembalikan itu tanpa tanggungan lagi dari si perampok dengan semata-mata diterima oleh yang merampok, yang kena rampok. Dan ini pada pihak yang kena rampok itu sudah terang. Karena apa yang ditanggung oleh perampok untuknya adalah dimilikinya tanggungan itu dengan semata-mata diterimanya tanpa ada kata-kata. Dan yang mengandung pertanyaan ialah dari segi yang lain, bahwa dirham itu tidak masuk ke dalam miliknya. Maka kami menjawab, karena dia juga kalau sudah menerima dirhamnya sendiri, niscaya luputlah pula baginya dirham yang dalam tangan orang lain. Maka tidaklah mungkin sampai kepadanya saat selalu dirham itu seperti barang yang jauh. Maka jatuhlah ini ke dalam miliknya sebagai gantinya pada ilmu Allah kalau benarlah keadaan seperti yang demikian. Dan terjadi ganti menggantikan itu pada ilmu Allah sebagaimana terjadi ambil mengambilkan jikalau orang dua orang masing-masing dari keduanya menghilangkan dirham kepunyaan temannya. Bahkan mengenai masalah kita sendiri, jikalau masing-masing melemparkan apa yang dalam tangannya ke dalam laut atau membakarnya, niscaya adalah ia telah menghilangkannya dan tak adalah di atas seorang janji untuk yang lain dengan jalan ambil-mengambil. Maka begitu pula apabila ia tidak menghilangkannya. Sesungguhnya mengatakan dengan itu adalah lebih utama daripada kembali kepada pendirian bahwa orang yang mengambil sedirham yang haram dan mencampakkannya ke dalam beribu-ribu dirham kepunyaan orang lain, lalu jadilah semua harta itu dibekukan. Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu pada harta itu. Dan aliran ini membawa kepadanya. Maka perhatikanlah tentang jauhnya dari kebenaran mengenai ini. Dan tidaklah pada apa yang telah kami sebutkan selain meninggalkan kata-kata. Dan mu'atah atau beri-memberi itu adalah penjualan. Dan orang yang tidak menjadikan mu'atah itu penjualan, maka kiranya berjalan kepadanya kemungkinan. Karena perbuatan itu melemahkan keterangan dan kiranya mungkin mengucapkan kata-kata. Dan di sini, penyerahan dan penerimaan itu adalah pasti untuk ganti menggantikan. Dan penjualan itu tidak mungkin karena barang yang dijual tidak ditunjukkan dan tidak diketahui bendanya. Dan kadang-kadang barang itu termasuk barang yang tidak dapat dijual. Bagaimana kalau dicampurkan sekati tepung dengan 1000 kati tepung kepunyaan orang lain. Dan begitu pula manisan lebah, buah tamar yang belum kering, dan tiap-tiap barang yang tidak dapat dijual sebagian daripadanya dengan sebagian yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa kamu telah membolehkan penyerahan sekedar haknya pada persoalan yang seperti ini dan kamu menjadikannya penjualan, maka kami menjawab bahwa kami tidak menjadikannya penjualan, tetapi kami mengatakan itu adalah ganti dari apa yang telah hilang dari dalam tangannya. Maka dimilikinya, sebagaimana orang yang dihilangkan buah tamarnya akan memiliki apabila telah mengambil sebanyak barangnya. Ini adalah apabila ditolong oleh yang mempunyai harta. Maka jika tidak ditolongnya dan diberinya kemadharatan dan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan mengambil dirham, kecuali benda dirham yang kepunyaanku. Kalau meragukan, maka aku tinggalkan. Tidak akan aku berikan, dan aku akan biarkan hartamu kepadamu. Maka aku menjawab bahwa haruslah hakim atau qadhi menggantikannya pada penerimaan. Sehingga baiklah untuk orang itu hartanya. Dan karena ini adalah semata-mata kedengkian dan penyempitan, dan agama tidaklah bermaksud dengan demikian. Kalau ia tidak sanggup mencari hakim dan tidak memperolehnya, maka hendaklah dicarinya seorang perantara atau hakam yang beragama untuk menerima barang itu padanya. Kalau ia tidak sanggup mencari orang perantara, maka diurus olehnya sendiri. Dan diasingkannya sedirham dengan niat akan menyerahkan kepada orang lain. Dan ditentukannya dirham itu untuk orang tersebut. Dan baiklah sisanya untuk sendiri. Dan ini mengenai campuran barang cair adalah lebih jelas dan sudah semestinya yang demikian. Kalau ada yang mengatakan bahwa segalalah halal baginya mengambil dan memindahkan hak ke dalam tanggungannya, maka apakah perlunya lagi pertama-tama kepada mengeluarkan, kemudian menggunakan pada yang sisanya? Kami menjawab bahwa telah berkata orang-orang yang mengatakan halalah baginya mengambil selama masih ada sekedar yang haram dan tidaklah dibolehkan mengambil semuanya. Dan jika diambilnya, niscaya tidak dibolehkan yang demikian. Berkata ulama-ulama yang lain, tidaklah baginya mengambil selama tidak dikeluarkan kadar haram dengan tobat yang bermaksud menggantikan. Berkata ulama-ulama yang lain pula, diperbolehkan bagi yang mengambil pada penggunaannya untuk mengambilkan daripadanya. Adapun dia, maka janganlah memberi. Kalau diberikannya, niscaya ia berbuat maksiat dan tidaklah maksiat orang yang mengambil daripadanya. Dan apa yang diperbolehkan satu, niscaya diambillah semua. Dan yang demikian itu, karena si pemilik, kalau telah jelaslah dia, maka ia boleh mengambil haknya dari jumlah tersebut. Karena ia mengatakan, moga-moga yang diserahkan kepadaku adalah jatuh pada benda yang menjadi hakku sendiri. Dan dengan penentuan pengeluaran hak orang lain dan pembedaannya, maka tertolaklah kemungkinan itu. Maka harta tersebut menjadi kuat dengan kemungkinan ini terhadap lainnya. Dan apa yang mendekati kepada haknya adalah didahulukan, sebagaimana didahulukan benda yang serupa dengan bendanya dari nilainya. Dan didahulukan benda itu sendiri daripada benda yang serupa baginya. Maka seperti itu pula, apa yang mungkin padanya dikembalikan nilai, dan yang mungkin padanya dikembalikan benda itu sendiri, didahulukan daripada apa yang mungkin padanya dikembalikan barang yang serupa. Dan jikalau boleh untuk ini dikatakan demikian, niscaya bolehlah bagi kedua dirham itu seraya mengatakan, atas saya membayar hakmu dari tempat yang lain. Karena percampuran itu dari dua pihak. Dan tidaklah milik salah seorang dari keduanya untuk ditakdirkan hilang itu lebih utama dari milik yang lain. Kecuali diperhatikan kepada yang sedikit. Lalu ditakdirkan hilang ke dalamnya. Atau diperhatikan kepada yang bercampur lalu dijadikan dengan perbuatan itu berimpit dengan hak orang lain. Keduanya itu adalah jauh sekali. Dan ini jelas pada barang-barang yang mempunyai keserupaan. Karena ia terjadi sebagai ganti pada barang-barang yang dihilangkan dari bukan akad atau jual-beli. Adapun apabila serupa sebuah rumah dengan beberapa rumah atau seorang budak dengan beberapa orang budak, maka tiadalah jalan kepada damai, mendamaikan dan rela merelakan. Kalau ia enggan mengambil selain benda yang haknya sendiri, dan ia tidak sanggup kepada yang demikian, dan pihak yang lain bermaksud menghalangi terhadapnya semua miliknya, maka kalau barang-barang itu bersamaan nilainya, maka jalan yang harus ditempuh ialah hakim atau qadhi, menjual semua rumah itu dan membagi-bagikan kepada mereka harganya dengan kadar sebanding. Dan kalau diperbandingkan itu berlebih kurang, niscaya hakim itu mengambil dari yang meminta dijual akan nilainya rumah yang terbaik. Dan diserahkannya kepada yang mencegah penjualan pada nilai yang sedikit. Dan dihentikan dulu jumlah yang berlebih kurang itu menunggu penjelasan atau perdamaian karena itu mengandung kesulitan. Dan kalau tidak diperoleh hakim atau qadhi, maka bagi orang yang menghendaki penyelesaian sedang barang itu semua dalam tangannya, bahwa mengurus dan demikian itu oleh dirinya sendiri. Dan ini adalah suatu kemuslihatan. Dan selainnya dari kemungkinan-kemungkinan adalah lemah di mana kami tidak memilihnya. Dan pada yang dahulu itu adalah peringatan pada sebab musababnya, dan ini adalah jelas pada gandum dan kurang jelas pada uang atau nukut. Dan pada benda adalah lebih kabur lagi, karena tidaklah sebagiannya dapat menjadi ganti dari sebagian yang lain. Maka karena itulah diperlukan kepada dijual. Dan marilah kami gambarkan dengan beberapa masalah yang akan sempurna penjelasan pokok ini dengan masalah-masalah itu. Suatu masalah. Apabila mendapat warisan bersama sekumpulan orang lain dan adalah sultan telah merampas harta kepunyaan pewaris mereka. Lalu sultan itu mengembalikan kepada pewaris tadi sepotong yang tertentu dari harta itu, maka yang sepotong yang tersebut menjadi milik bagi semua ahli waris. Dan kalau dikembalikan oleh sultan setengah dari harta tersebut, di mana yang setengah itu adalah kadar hak yang dari pewaris tadi, niscaya bersama-samalah ahli waris memperoleh bagian daripadanya. Karena setengah yang untuknya itu tidaklah dapat diperbedakan. Sehingga dikatakan bahwa yang setengah itu ialah yang dikembalikan tadi, dan yang masih tinggal itu, itulah yang dirampas. Dan tidaklah yang setengah itu terjadi pada diperbedakan dengan niat dari sultan dan maksudnya membataskan yang dirampas itu dalam bagian para ahli waris yang lain. Suatu masalah. Barang siapa memperoleh harta warisan dan ia tidak tahu bahwa pewarisnya dari mana mengusahakannya, adakah dari yang halal atau dari yang haram, dan tidak ada di situ sesuatu tanda, maka harta itu adalah halal dengan sepakat ulama-ulama. Dan kalau diketahuinya bahwa pada harta warisan itu ada yang haram dan ia ragu tentang jumlahnya, niscaya dikeluarkan kadar yang haram itu dengan hati-hati. Kalau tidak diketahuinya yang demikian itu, tetapi diketahuinya bahwa pewarisnya adalah mengurus segala pekerjaan untuk sultan, dan mungkin ia tidak ada mengambil sesuatu dalam pekerjaannya itu, atau ada diambilnya, dan tidak ada lagi dalam tangannya sedikitpun, karena sudah lama masanya, maka ini adalah harta subhat yang bagusnya dijaga atau bersifat warok daripadanya dan tidak wajib. Dan kalau diketahuinya bahwa sebagian harta pewarisnya adalah dari kedzaliman, maka haruslah dikeluarkan kadar yang zalim itu dengan ijtihad. Berkata setengah ulama bahwa tidaklah wajib yang demikian. Dan dosanya adalah ke atas pundak pewaris. Ulama tersebut mengambil dalil dengan apa yang dirawikan, bahwa seorang laki-laki di antara orang-orang yang ditugaskan mengurus perbuatan sultan, meninggal. Lalu berkatalah seorang sahabat Nabi SAW, sekarang baguslah bertanya. Artinya untuk ahli warisnya. Hadis tersebut adalah lemah atau do'if. Karena tidak disebutkan nama sahabat itu. Dan mungkin hadis itu timbul dari orang yang menganggap enteng terhadap hadis. Dan sesungguhnya, ada dalam kalangan para sahabat itu orang yang mempermudah-mudahkan hadis. Tetapi kami tidak akan menyebutkannya namanya. Karena demi kehormatan sahabat itu sendiri. Dan bagaimanakah adanya kematian seseorang itu membolehkan yang haram, yang diyakini, yang bercampur aduk, dan dari manakah harta ini diambil? Tidak diyakini, niscaya bolehlah dikatakan bahwa harta itu tidak diambil dengan tidak diketahui. Maka baiklah bagi ahli waris tidak mengetahui bahwa harta dalam harta itu ada yang haram yang diyakini. Perhatian kedua tentang penggunaan dari harta itu. Harta yang haram itu telah dikeluarkan, lalu mempunyai tiga keadaan. Ada kalanya bahwa barang haram yang dikeluarkan dari tangan seseorang itu mempunyai pemilik tertentu. Maka wajiblah diserahkan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Dan kalau pemilik itu jauh, maka ditunggu kedatangannya atau berhubungan kepadanya. Dan kalau barang itu mempunyai tambahan dan manfaat, maka hendaklah dikumpulkan segala faedahnya itu menunggu waktu kedatangan pemiliknya. Ada kalanya barang tersebut mempunyai pemilik tidak tertentu, di mana putus harapan daripada mengetahui siapa orangnya. Dan tidak diketahui apakah ia sudah meninggal dengan ada ahli waris atau tidak. Maka dalam hal ini, tidaklah mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Dan dihentikan dahulu sampai persoalannya tidak mungkin dikembalikan. Karena banyaknya pemilik, seperti harta rampasan perang yang dicuri dengan diam-diam. Lalu bagaimanakah sanggup mengumpulkan mereka? Dan kalau sanggup, maka bagaimanakah dipecahkan suatu dinar umpamanya kepada 1.000 atau 2.000 pejuang? Maka uang tersebut sekialah disedekahkan. Dan ada kalanya dari harta perang, dari benda yang tidak bergerak, dan harta-harta yang ditujukan untuk kemuslihatan kaum muslimin seluruhnya. Maka diserahkan yang demikian itu untuk jembatan-jembatan, masjid-masjid, surau-surau, usaha-usaha pada jalan ke Mekah, dan hal-hal yang seperti ini yang dapat bermanfaat untuk semua orang yang melalui jalan itu dari kaum muslimin, supaya merata bagi kaum muslimin seluruhnya. Hukum dari bagian pertama tadi, tidak ada subhat padanya. Adapun bersedekah dan membangun jembatan-jembatan, maka seyogialah diurus oleh hakim. Maka diserahkanlah kepadanya harta, atau diperoleh hakim atau qadhi yang beragama. Dan kalau hakim itu orang yang menghalalkan apa yang tidak terang halal, maka dengan menyerahkan kepadanya, ia menanggung jikalau dimulainya apa yang tidak menjadi tanggungannya. Maka bagaimanakah gugur daripadanya tanggungan yang telah tetap di atas pundaknya? Tetapi hendaklah dalam hal ini, diangkat seorang perantara atau hakam dari penduduk negeri yang berilmu dan yang beragama. Karena dengan pengangkatan hakam tersebut, adalah lebih utama daripada hakim itu sendirian. Kalau tidak sanggup daripadanya mengangkatkan hakam, maka hendaklah ia mengurus yang demikian itu oleh dirinya sendiri saja, karena yang dimaksudkan ialah pengurusan. Adapun orang yang mengurus itu sendiri, sesungguhnya kita minta dia untuk urusan-urusan yang halus-halus tentang kemuslihatannya. Maka janganlah ditinggalkan pokok urusan itu, disebabkan lemah orang yang mengurusnya, di mana ia lebih utama ketika mempunyai kesanggupan untuk itu. Kalau ada yang menanyakan, apakah dalil harusnya bersedekah dengan barang yang haram? Bagaimanakah bersedekah dengan barang yang bukan miliknya sendiri? Dan segolongan ulama beraliran bahwa yang demikian itu tidak dibolehkan, karena itu haram. Diceritakan dari Fudail bahwa jatuh ke dalam tangannya 2 dirham. Maka tatkala diketahuinya bahwa kedua dirham itu tidak menurut caranya, lalu dilimparkannya ke dalam batu-batu. Seraya berkata, aku tidak bersedekah, melainkan dengan yang baik. Dan aku tidak rela untuk orang yang lain dari aku akan apa yang aku tidak rela untuk diriku sendiri. Maka di sini kami jawab, ya, yang demikian itu mempunyai alasan dan kemungkinan. Dan kami sesungguhnya memilih yang sebaliknya, karena hadis, asar, dan kias. Adapun hadis, Maka perintah Rasulullah SAW supaya disedekahkan kambing panggang yang disuguhkan kepadanya. Maka perkataannya bahwa kambing itu haram karena Nabi SAW bersabda, berikanlah kambing panggang itu untuk makanan orang-orang tawanan. Diriwayatkan Ahmad dari seorang Ansor.